Fitra Bisnis, Kontan menulis hasil investigasi Ombudsman tentang masalah dwelling time yang lama di pelabuhan menemukan 6 kementerian yang paling bertanggung jawab. Disebut beberapa faktor penyebab termasuk pegawai tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan adanya pungli. Ketidakefisienan proses di pelabuhan ini menjadi penyebab utama mengapa biaya logistik kita tinggi, menurunkan daya saing. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanadi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Kalau saya tunggu laporan ombudsman segala macam, kita juga sudah tahu dari dulu kok, itu sudah puluhan tahun kita tahu. Nggak usah bikin laporan ini kita kaget gitu, nggak ada. Semua juga tahu tapi nggak bekerja kan, dia punya kerjaan rumah untuk membereskan itu yang kemacetan-kemacetan di tanggung Surio itu. Karena tanggung rumahnya raja-raja kecil di sana, itu yang bikin kita pusing kan. Itu nggak usah bicara ombudsman, sebelumnya itu kita semua udah tahu tapi nggak pernah dikerjakan. Itu aja menurut saya masalahnya, jangan karena laporan ombudsman ini kita terkaget-kaget. Oh kita udah tahu, kalau udah usah ombudsman pun keluar kan kita juga tahu macetnya di mana dan lain-lain itu. Tapi ya memang kalau semua berkepentingan dengan vested interest masing-masing, tidak ada yang bisa dikoordinasikan. Semua jalan sendiri-sendiri, semua kerja kecil-kecil, karena kepentingan masing-masing. Ya beginilah yang kita hadapi, high cost-nya di pelabuhan itu bukan main tinggi. Nah, lalu bagaimana ke depannya pertumbuhan perekonomian kita jika hal-hal itu tidak segera diselesaikan, Pak? Begini ya, kita ini 10 tahun ini tumbuh karena keberuntungan aja. Ya, karena sebagian besar kita masuk kepada bidang-bidang natural resource. Kekayaan alam yang tiba-tiba harganya naik semua. Masuk kepada plantation, kelapa sawit, karet, semua harganya naik-naik semua. Sehingga akhirnya dengan krisis Eropa ini semua jadi jatuh. Semua pertumbuhan jadi turun. Nah ini sekarang nggak bisa lagi kita dimindah-bobokkan atau dimanjakan dengan begini-gini. Karena ke depannya lain sama sekali. You harus kerja keras kalau you bisa tumbuh. Jangan karena sekarang ini you tumbuh, you meleha-leha dan juga senang-senang karena disubsidi terus-terusan oleh pemerintah. Besok sudah nggak ada lagi duit itu subsidi itu. Lu kerja keras atau kita sama-sama turun ke bawah gitu loh, kita sama-sama hancur gitu. Itu yang perlu diperhatikan dan itu harus ditegaskan dan ini harus dijelaskan untuk oleh pemimpin yang akan datang itu. Gak bisa ngomong-ngomong kosong aja bahwa you nomor 7 di dunia, nomor ini selamat aja belum tentu kok. Saya gak percaya itu semua kalau you gak kerja keras. Sekarang ini sudah waktu berfoya-foya itu sudah selesai. Yang penting kerja keras bersatu untuk menghadapi supaya kita bisa tumbuh dan menyelesaikan masalah kita dalam negeri. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.